يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله أعزني الله وإياكم وبارك الله فيكم الحمد لله kembali kita lanjutkan membaca kitab الداء والدواء للإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. Taib, masih pada pasal Doror Az-Zunub Wal Ma'asi, pasal tentang madorot, dosa-dosa dan kemaksiatan. Taib, berikutnya qala rahimahullah wa dzakara Abdullah ibni Ahmad fi kitabiz zuhd li abihi An Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala qala annahu lamma raqibahu dainu ihtamma lidzalik faqala inni la'arifu hadzal gham bi dzambin asabtuhu mundu 40 sanah. Disebutkan oleh Abdullah ibni Ahmad ibni Hambal dalam kitab Az-Zuhud milik bapaknya Ahmad ibni Hambal, Imam As-Sunnah, dari Muhammad ibnu Sirin At-Tabi'i rahimahullah ta'ala, bahwasannya ketika beliau menanggung hutang yang bertumpuk, banyak hutangnya, sebagaimana telah dikisahkan sebelumnya, beliau berdagang, kemudian kemasukan berdagang madu dan minyak samin, kemasukan tikus bangkai, kemudian dibuang karena khawatir keliru mana yang terkena najis, maka numpuk hutangnya. Ihtamma lidzalik, maka membuat beliau gelisah, menanggung banyak hutang, hutangnya banyak. Maka beliau menyatakan, inni la'arifu hadzal gham bi dzambin asabtuhu mundu 40 sanah. Sungguh benar-benar aku mengetahui kegelisahan ini karena sebab dosa yang aku lakukan. Sebab dosa yang aku terjatuh padanya sejak 40 tahun yang lalu. Taib, ini doror az-zunub, madorot yang ditimbulkan oleh az-zunub. Taib, dalam riwayat lain disebutkan, inni la'arifu dzamba alladzi humila 'alaiha bihi ad-dain ma huwa. Sungguh benar-benar aku mengetahui dosa apa, dosa apa yang menyebabkan aku menanggung hutang yang banyak ini. Qala qultu li rajulin min 40 sanata ya muflis. Dosanya apa? Karena beliau mengejek, mencela orang. Aku katakan kepada seseorang, sejak 40 tahun yang lalu, wahai orang yang bangkrut, ya, wahai orang yang bangkrut, ya. Maka karena sebab dosa tersebut, ya, beliau menanggung akibatnya, menanggung dorornya setelah 40 tahun. Taib, ucapan yang di mata kita remeh, ya, sepele, ya, ngejek orang lain. Ya. Taib, tetapi itu yang menyebabkan Imam Ibnu Sirin menanggung hutang yang sangat banyak. Taib, tentang kisah ini disebutkan oleh Abdullah Ibnu Sirri Ar-Rawi. Ya. Abdullah Ibni As-Sirri Ar-Rawi hadzal kisah qala fa hadatsu bidzalikal hadis Aba Sulaiman Ad-Darani, ya. Fa hadatsu bidzalika al hadis Aba Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani tufiya sanah khamsah wa mi'atain, tahun 205. Faqala, kisahnya Ibnu Sirin tadi dikisahkan kepada Abu Sulaiman Ad-Darani, ya, oleh Abdullah As-Sirri, ya, yang meriwayatkan kisah tadi. Aku kisahkan kisahnya Muhammad bin Sirin tadi. Beliau tertimpa hutang yang banyak. Kemudian beliau menyatakan, aku tahu sebabnya ini, ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menimpakan hutang kepadaku ini, yaitu sebabnya adalah aku mengatakan kepada seseorang sejak 40 tahun yang lalu, wahai orang yang bangkrut, ya. Mencela, mengejek, ya, orang lain, wahai orang yang bangkrut. Maka Abu Sulaiman mengomentari kisah tersebut. Faqala qallat dzunubuhum fa'arafu min aina yu'taun. Qallat dzunubuhum. Dosa mereka sedikit. Dosanya mereka sedikit. Fa'arafu min aina yu'taun. Maka mereka pun tahu, sadar. Dari mana? Dari sebab apa mereka mendapatkan ujian, mendapatkan bala, mendapatkan musibah. Karena sedikitnya dosa mereka. Tahu, saya ditimpa ini karena dosa itu. Ya. Karena sedikitnya dosa mereka. Qala wa kathurat dhunubi wa dhunubuka. Falaysa nadri min aina nu'ta. Wa kathurat dhunubi. Dan banyak dosaku dan dosamu, ya. Maka falaisa nadri min aina nu'ta, maka kita tidak tahu musibah ini dari dosa yang mana, ya. Karena banyaknya dosa-dosa tersebut, ya. Disebutkan dalam Hilyatul Auliya jilid 2 halaman 171, ya. Dan tarikh Dimas, tarikh Dimaski. Jilid 52 halaman 226. Taib, demikian, ya. Salaf, ya. Taib, dalam kisah yang lain dari tentang Abul Hasan Al-Qattan, ya. Abul Hasan Al-Qattan tufiya sanah arba wa thalathin wa mi'atain. Arba wa thalathin wa mi'atain. Qala asabtu bibasori, ya. Beliau mengkisahkan dirinya, aku ditimpa musibah pada kedua mataku, ya. Rabun atau sampai buta, ya. Kenapa? Wa adzunnu anni uqibtu bikathrati bukai ummi, ya. Wa adzunnu anni uqibtu bikathrati bukai ummi, ya. dan aku menduga musibahku, mataku sakit ini karena sebab aku dihukum karena banyaknya tangisan ibuku. Ya, ibuku banyak menangis. Kenapa? Ayyama firaqi laha fi talabil hadithi wal ilmi. Ketika aku tinggal bukan mencari dunia, bukan berdagang. Talabul hadis wal ilmi. Ya. Untuk belajar hadis, mencari hadis dan mencari ilmu. Ya. Tetapi ibunya tidak mau. Ya. Banyak menangis. Maka Abul Hasan Al-Qattan ditimpa sakit matanya. Ya. Taib sebutkan dalam Tadhkiratul Hufadz Mujallad Salis Safah Sabi'ah wa Khamsin wa Thamanimi'ah. Taib ini yang menguatkan ucapan Abu Sulaiman Ad-Dharani tadi. Sedikit dosa mereka, maka mereka sadar, mereka tahu dari arah mana, dari sebab dosa mana mereka mendapatkan bala. Ya. Taib. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa hahuna nuktatun daqiqatun yaglatu fiha an-nasu fi amri dzam. Maka di sini ada faidah yang sangat tersembunyi, ya, yang sangat tersembunyi, yang manusia banyak keliru pada perkara dosa ini. Ya. Manusia banyak keliru dalam perkara dosa. Apa? Wahya annahum la yarawna ta'thirahu fil hal. Yaitu bahwasannya mereka tidak menyangka, tidak melihat, ya, tidak melihat pengaruh dosa tersebut seketika. Ya. Waqad yata'akhkharu ta'thiruhu fayunsa. Dan terkadang dosa itu pengaruhnya, akibatnya itu diakhirkan, ya. Tidak langsung, tidak seketika. Ya. Sebagaimana kisahnya Ibnu Sirin tadi, setelah 40 tahun, ya, karena sebab satu kalimat, ya, karena sebab lamanya pengaruh tersebut, terkadang orang lupa, ya, tidak tahu ini dari mana, ini karena sebab apa. Qala fayadhunnul abdu annahu la yughayyiru ba'da dzalik. Maka seorang hamba setelah itu sudah menganggap tidak ada pengaruhnya. Ya, setelah itu sudah tidak ada pengaruhnya dosa itu. Qala wa annal amra kama qala al-qailu. Maka dia menyangka, dia menganggap bahwasannya sesuatu itu seperti ucapan penyair ini. Apa? Qala idza lam yughabbar haitun fi wuku'ihi falaisa lahu ba'dal wuku'i ghubaru. Maka dia menyangka keadaannya itu seperti ucapan penyair. Jika dinding itu tidak berdebu ketika jatuh, ya, ketika terjatuh, tidak menghasilkan debu, tidak berpengaruh, gitu. Maka falaisa lahu ba'dal wuku'i ghubaru. Kalau ketika jatuhnya saja tidak berdebu, maka setelah jatuh ya sudah tidak ada pengaruhnya, tidak ada debunya lagi. Ini dugaan manusia, ya, kebanyakan orang. Tidak ada pengaruhnya, dosa itu sudah selesai. Ya. Taib. Qala subhanallah kam ahlakat hadhil baliyatu minal khalqi. Subhanallah. Ya. Berapa banyak bala ini membinasakan manusia, membinasakan makhluk. Qala wa kam azalat min nikmatin. Berapa banyak menghilangkan nikmat-nikmat, ya dosa-dosa tersebut. Wa kam jalabat min nikmatin, sebaliknya berapa banyak dosa-dosa tersebut telah mendatangkan musibah. Tapi sebagaimana di awal ya dikisahkan, disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, sebab dikutuknya iblis ya, sebab dihancurkannya kaum 'Ad ya, dihinakannya Bani Israil dan seterusnya, karena sebab dosa ya, karena sebab dosa. Taib qala ma aktsarul mughtarin biha minal ulama wal fudala fadlan anil juhal, maka betapa banyak orang-orang yang tertipu dengannya ya. Tertipu dengan anggapan dosa itu setelah selesai sudah tidak ada pengaruhnya ya, selesai sudah selesai. Minal ulama, dari orang-orang yang berilmu, wal fudala, dan orang-orang yang memiliki keutamaan, mereka pun tertipu dengannya ya. Fadlan anil juhal, maka lebih-lebih lagi orang-orang yang bodoh ya, ucapan mereka ya, perbuatan mereka ya, sudah seolah-olah tidak ada pengaruhnya terhadap kehidupan dunia dan akhiratnya ya. Qala walam yaktar al-mughtaru, walam ya'lam al-mughtaru anna dhamba yang kudu walau ba'da hinin kama yang kudusum. Dan orang-orang yang tertipu tersebut ya, tidak mengetahui bahwasannya dosa itu juga bisa terputus ya, ya bisa hilang ya, tidak terus-menerus ya, yang menyebabkan orang putus asa ya. Orang yang terjatuh kepada dosa ya, itu imma setan akan was-was pada dirinya, kamu sudah pendosa, kamu tidak akan diampuni, kamu akan mendapatkan kejelekan ya, percuma kamu kembali, percuma kamu tobat ya, sudah terlanjur. Maka sudah, maka yang demikian memutuskan rojak ya kan, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Taib, maka ini kebalikannya ya. Tidak mengetahui bahasanya dosa itu bisa terputus sebagaimana hilangnya pengaruh racun ya. Racun sedikit demi sedikit juga terputus, habis pengaruhnya ya. Qala wa kama yanqudul jurhu almundamilu alal ghisyi wat taghali, sebagaimana luka yang mengering, yang hilang nanahnya itu akan berhenti ya, akan sembuh luka tersebut ya. Taib, qala wa qad dzakara al imam Ahmad an Abi Darda, u'budullaha ka'annakum tarawnahu wa'uddu anfusakum fil mauta. Dan dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan kalian melihatnya, dan anggaplah diri-diri kalian itu adalah orang-orang yang mati ya. Memutuskan tamak ya, memutus amal, angan-angan yang panjang ya. Anggap kamu sudah enggak butuh kepada dunia ini ya. Yang kamu butuhkan adalah bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Putus keinginanmu terhadap dunia ini ya. Kamu hanya butuh bekal kepada menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka demikian ketika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna qalilan yughnikum khairun min katsirin yutghikum. Dan ketahuilah bahwasannya sesuatu yang sedikit yang mencukupi kalian, ya, sedikit dengan perasaan cukup, ya, itu lebih baik daripada banyak tetapi membuat orang tersebut melampaui batas, ya, menjadikan lupa daratan, ya. Wa'lamu annal birra la yubla wa annal itsma la yunsa. Dan ketahuilah bahwasanya kebaikan albir itu tidak akan binasa, tidak akan hilang, ya. Sebaliknya al itsm la yunsa, ya. Dosa itu juga akan tidak dilupakan, ya. Tapi mungkin ini sumber daripada ungkapan orang Jawa, ya. Becik ketitik ala ketara. Albir la yubla wal itsm la yunsa, ya. Qala wa nadhara ba'dul ubad ila sabiyyin fa ta'ammala mahasinahu fa utiya fi manamihi wa qila lahu. Dan disebutkan sebagian ahli ibadah melihat seorang anak kecil, ya. Dia perhatikan kebagusannya, kemudian didatangi pada mimpinya amrod, ya kan, perhatikan anak yang indah, yang bagus, ya, wajahnya, ya, rupanya menyenangkan hati. Qala latajidanna ghibbaha ba'da arba'ina sanah. Maka dalam mimpinya disebutkan kepada dia, sungguh benar-benar engkau akan mendapati akibatnya setelah 40 tahun. Ya. Taib qala hadha ma'anna lidzambi naqdan mu'ajjalan la yata'akharu anhu. Yang demikian ini bersamaan dengan bahwasannya dosa itu ada hukumannya, ya. Naqdan yakni ukubatan, mu'ajjalan, hukuman yang segera. La yata'akhkharu anhu, hendak diakhirkan darinya. Langsung, ya. Taib qala Sulaiman At-Taimi, inna rajula la yusibu dzamba fisir fayusbihu alaihi madhallatuhu. Ya. Sulaiman At-Taimi mengatakan, sungguhnya seorang, ya, dia terjatuh pada dosa, melakukan perbuatan dosa, fisir, sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang melihatnya. Tetapi fayusbihu alaihi madhallatuhu, kemudian di pagi hari, dalam keadaan dia menanggung kehinaan dosa tadi. Ya. Dia menanggung kehinaan dosa tersebut. Ya. Sebagaimana dalam atsar sebelumnya. Ya. Ketika seorang sembunyi memaksiati Allah SWT, maka Allah SWT akan jadikan hati orang-orang yang soleh itu benci kepada dia, ya. Waliyadzubillah, ya. Qala Yahya ibn Mu'ad ar-Razi, ajibtu min dhi aklin yakulu fi du'aihi. Allahumma la tusammit biyal a'da. Yahya ibn Mu'ad ar-Razi mengatakan, aku heran dari orang yang berakal, ya, orang yang punya akal, dia berdoa. Dia berkata di dalam doanya, ya Allah, janganlah engkau buat gembira musuhku terhadapku. Ya. Jangan engkau jadikan musuhku bergembira karena melihat keadaanku. Gitu, ya. Doanya demikian. Thumma huwa yusammit binafsihi kullu aduwin lahu. Ya. Yusamid binafsihi kulla aduwin lahu. Ya, kemudian dia sendiri ya, membuat senang, membuat gembira musuh yang sebenarnya ya, musuh yang sebenarnya ya. Dalam doanya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah Engkau buat gembira musuhku terhadapku ya. Tetapi ternyata dia sendiri membuat gembira musuhnya yang sebenarnya. Siapa musuh yang sebenarnya? Qila wa kaifa dzalik? Bagaimana yang demikian? Qala ya'silaha wa yusammit bihi fil qiyamati kullu aduwin ya. Yakni dengan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kemaksiatannya tersebut membuat senang, membuat gembira, membuat gembira musuh-musuh dia di hari kiamat nanti. Musuh yang paling ladut adalah setannya, ya kan? Setan senang sekali, ya, bergembira dapat teman, ya. Wal iyadzu billah, ya. Taib. Maka demikian hakikatnya. Ketika kita terjatuh pada dosa, maka telah menyenangkan musuh kita, ya, musuh Allah Subhanahu wa taala, ya, iblis dan pengikutnya. Taib. Qala wa qala dzunnun man khana Allah fi sirri hatakallahu sitrahu fil alaniyati. Barang siapa yang mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala akan singkap penutupnya, akan singkap keadaannya dalam keadaan terang-terangan. Baik. Ini akhir dari Doror Al-Dhunub ya. Hadis asar yang banyak yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, yang sangat memberikan peringatan kepada kita ya, untuk menjauhi dosa ya. Dosa itu awalnya berat ya. Awalnya orang yang masih bagus, masih lurus, itu akan berbuat sulit ya. Kemudian setelah dia lakukan ya, setelah terjatuh, maka akan menjadikan candu ya, pengin lagi. Setelah berulang lagi, maka akan hilang keburukan dosa tadi. Menurut dia sudah biasa, tidak ada pengaruhnya, ini sudah, ini tidak apa-apa, ini sudah satu yang biasa. Ya. Taib, maka lebih mudah mencegah ya, pertama kali. Jangan sampai ya, jangan mendekati batas ya, jangan mendekati batas-batas keharaman ya. Kalau dekat-dekat maka pasti terjatuh ya. Karra'i yar'a haulal hima ya. Taib, berikutnya qala rahimallahu faslun al-atharu al-qabihatu lil ma'asi. Pengaruh-pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh maksiat. Pengaruh yang akan terjadi pada seseorang yang jelek karena sebab dosa dia, karena sebab maksiat dia. Qala walil ma'asi minal atharil qabihatil madhmumati wal mudirrati bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirati. Ma la ya'lamuhu illallahu. Dan maksiat-maksiat itu memiliki athar yang jelek, yang tercela, yang bermadharat bagi hati dan badan seseorang di dunia dan di akhiratnya, sesuatu yang banyak sekali, tidak diketahui oleh manusia kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak pengaruhnya, ya. Pengaruh dosa tersebut. Qala al-awwal faminha, di antaranya, ya. Qala hurmanul ilmi, dihalangi dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Terhalang dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena sebab dosa dia. Qala fa innal ilma nurun yaqdhifuhullahu fil qalb, karena ilmu itu adalah cahaya, penerang, pelita bagi seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ke dalam hati seseorang, ya. Dengan ilmu seorang bisa tahu ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk, ini jalan yang diridhoi Allah, ini jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jalan yang mengantarkan kepada kenikmatan yang hakiki, ini jalan yang menjerumuskan kepada kesengsaraan yang sejati. Maka dia tahu dengan ilmu tersebut, ya. Maka maksiat menghalangi dari ilmu tadi. Qala wal maksiatu tutfi udzalika nur, dan maksiat itu memadamkan cahaya tersebut, ya. Ilmu itu cahaya, maksiat itu memadamkan cahaya ilmu tadi. Qala walamma jalasa syafi'iyu baina yaday malikin, dan ketika Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris Al-Muthalibi rahimahullahu ta'ala, beliau belajar di hadapan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ya. Wa qara'a alaihi, kemudian beliau membaca muwatta'nya Imam Malik, kitabnya Imam Malik. A'jabahu ma ra'a min wufuri fitnatihi, ya. Maka Imam Malik takjub dengan apa yang beliau lihat dari kecerdasan Imam Syafi'i. Wa tawakkudi zaka'ihi, ya. Dan cerdasnya, ya. Cendikia, ya. Wa kamali fahmihi, dan kesempurnaan pemahaman Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Malik rahimahullah menyatakan, faqala inni arallaha qad alqa ala qalbika nuron fala tutfi'hu bidhulmatil maksiyati. Maka Imam Malik menyatakan, sungguh aku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hatimu cahaya, maka janganlah engkau padamkan cahaya ilmu tersebut dengan kegelapan maksiat. Taib qala qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sakautu ila waqi'in su'a hifzi. Imam Syafi'i mengkisahkan, aku mengadu kepada guruku, Syekhu Waqi Ibnu Jarrah, tentang jeleknya hafalanku. Farsadani ila tarkil ma'asi, maka beliau rahimahullah ta'ala membimbingku, ya, untuk meninggalkan maksiat, tinggalkan maksiat. Waqala i'lam bi'annal ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu asi. Ketahuilah bahwasannya ilmu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Taib. Ini atsar pertama yang paling jelek, ya. Kalau terhalang dari ilmu, maka terhalang dari kebaikan, ya. Seluruh kebaikan karena sebab ilmu, ya kan? Seluruh kebaikan adalah karena ilmu. Nah, kalau seorang terhalang dari ilmu, maka kebaikan apa? Taib. Qala tsani, Wa minha hirmanur rizki, dan di antara athar maksiat adalah terhalang dari rizki. Qala fil musnadi innal abda la yahrumu ar-rizqa bidzambi yusibuhu. Innal abda la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuhu. Wa qad taqaddama, telah lewat di pembahasan sebelumnya ya. Sungguhnya seorang hamba diharamkan, dihalangi dari rizki karena sebab dosa yang dia kerjakan. Qala wa kama anna taqwallahi mujlibatun lirizqi, sebagaimana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan rizki, maka fatarkut taqwa mujlibatun lil faqri, meninggalkan takwa, meninggalkan takwa berarti melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendatangkan kefakiran, mendatangkan kefakiran, kefakiran hakiki maupun maknawi, fakir hakiki tidak punya apa-apa, atau maknawi hatinya gersang, hatinya fakir, Qala famastujliba rizqullahi bimitsli tarkil ma'asi, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala seperti meninggalkan kemaksiatan. Tidak ada sesuatu pun yang mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala sebagaimana meninggalkan kemaksiatan. Taib. Ya, rizki itu bukan semata-mata harta, bukan semata-mata harta, Di antara bentuk rizki adalah Allah Subhanahu wa taala berikan qanaah dalam hatinya, merasa cukup, sudah apa yang ada di tangannya sudah cukup, sama sekali tidak butuh, orang punya apa tidak tergiur sama sekali, sudah tentram, sudah wes, orang beli apa sudah tidak tergiur sama sekali. Ini bentuk rezeki yang sangat besar, hati yang kaya, hati yang kona'ah, taib. Maka jangan dianggap kalau saya sudah ibadah terus, doa terus, enggak mau beli motor aja enggak bisa-bisa misalkan, enggak demikian, rizki itu lebih luas dari sekedar harta, taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nasallallahu at-taufiq lil jami', sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ila huna tafaddalu barakallahu fikum.